بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله عزني الله وإياكم بركات إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى dalam kitab Riyadhus Shalihin bab As-Sabr hadis terakhir an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu alat syams qala fihim. Kata Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW di beberapa peperangannya yang berjumpa dengan musuh, maka beliau menunda sebentar sampai malatis syams, sampai matahari tergelincir. Ketika itu Rasul alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, artinya Rasul berkhutbah mengatakan, wahai manusia sekalian, wahai muslimin, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap-harap berjumpa dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, memohonlah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fa'idha lakitumuhum fasbiru, akan tetapi jika kalian berjumpa dengan musuh, hendaklah kalian bersabar di atasnya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya surga itu di bawah naungan suyuf, pedang-pedang. Di bawah naungan senjata. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, Allahumma munzilal kitab wa mudzi as-sahab wa hazim al-ahzab hum wansurna alaihim. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah yang telah menurunkan al-kitab, ya Allah yang telah menjalankan awan di langit, ya Allah yang menghancurkan segala kelompok-kelompok musuh-musuh, maka hancurkanlah mereka, ya Allah. Tolonglah kami atas mereka. Wansurna alaihim. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbicara tentang peperangan Ahzab, Al-Ahzab, atau peperangan Al-Khandaq, terjadi ketika peperangan Al-Khandaq. Di dalam hadis ini asalnya berbicara tentang peperangan, tetapi diletakkan oleh Syekh Imam Nawawi dalam bab sabar, karena di sana ada nasihat dari Rasul alaihi salatu wasallam, fa idza laqaitumuhum fasbiru, jika kalian berjumpa dengan musuh-musuh itu hendaknya kalian bersabar, menunjukkan bahwa kesabaran juga dibutuhkan ketika di dalam peperangan. Karena kesabaran dibutuhkan, maka hadis ini, karena di dalam hadis ini ada nasihat tentang kesabaran, maka hadis ini pun diletakkan di bab sabar di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Inilah syahidnya. Idza laqaitumuhum fastiru. Ikhwanu fillah, a'zani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahutaala menerangkan hadis ini. Beliau mengatakan, para muallif Imam Nawawi telah menukil hadis ini dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ghazawatihi fantadhir hatta zarat syams. Menunggu sampai tergelincirnya matahari. Kata Syekh, wadhalika min aji an tuqbilal burudah wa yuksirud dhil wa yanshat annas. Menunggu sampai matahari itu sudah mulai jatuh, mulai lewat dari waktu duhur, harapannya adalah sudah mulai dingin, sudah berkurang panasnya, dan juga sudah mulai ada naungan-naungan, ada yang bisa buat menaungi dari matahari, sehingga akan lebih bersemangat manusia ketika itu. Fantadir hatta idza malat syams qama fihim khatiban. Maka beliau menunggu sampai matahari tergelincir, setelah itu baru beliau berkhotbah. Apa isi khotbahnya? Di antara isi khotbah kala itu, beliau mengatakan, la tatamannau liqal adu. Janganlah kalian berharap-harap berjumpa dengan musuh. Ini adalah nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah larangan. Larangan berhadap. Larangan untuk bertemu dengan musuh. Berhadapan dengan musuh. Ini adalah larangan yang makruh. Kata Syekh, maknanya, la yanbaghi lil insan ayatamanna liqal adu. Wa yaqul Allahumma alqini aduwi. Tidak patut seseorang berharap berjumpa dengan musuh lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jumpakanlah aku dengan musuhku. Kenapa kok yang seperti ini terlarang? Karena yang seperti ini adalah nur min tamanil maut. Termasuk jenis berharap-harap kematian. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi ketika di dalam peperangan. Hanya kumun diwajib al-qital Yunafirun. Kita tidak tahu apakah ketika di peperangan itu kita mampu menjalankan kewajiban kita berhadapan dengan musuh, atau kita menjadi pengecut yang mundur waliyadzubillah. Maka kalau keadaan seperti ini, dia terjatuh pada perbuatan dosa. Maka jangan kita menantang-nantang berharap-harap berjumpa dengan musuh. Ini perkara yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sombong. Jangan sombong. Tenangkan diri. Bahkan yang diperintahkan adalah was'alullah al-afiyah. yang diperintahkan, mintalah kepada Allah keselamatan. Qul Allahumma afini, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Rabb. Rasul alaihi salatu salam melarang kita berharap-harap berjumpa dengan musuh, tetapi mintalah al-afiyah. Akan tetapi ikhwani fillah azani Allah iyakum, fa idza laqaitumuhum, jika kalian berjumpa dengan mereka, fasbiru. Rasul memberitahu kepada kita, kalau sampai ternyata Allah takdirkan kita berjumpa dengan musuh-musuh, fasbiru. Jangan mundur, tapi bersabarlah. Hadza huwa syahid min al-hadits, ay isbiru ala muqatalatihim wasta'inu billah azza wa jal wa qatalu litakuna kalimatullahi ulia. Kalau kita diuji oleh Allah dengan berjumpa dengan musuh di medan perang, maka bersabarlah. Kata Syekh, inilah kalimat fasbiru, inilah syahid di dalam hadis ini, sehingga Imam Nawawi menjadikan hadis ini ditaruh di bab sabar. Yang maknanya, bersabarlah kalian dalam peperangan kalian, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, dan pertolonganlah kalian, litakunu kalimatullahi al-uliya. Tujuan perang kita adalah dalam rangka mengagungkan kalimat Allah, akal kalimat Allah. Tujuan kita perang adalah untuk itu, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk nama kita menjadi nama yang pemberani, bukan itu. Bukan pula untuk urusan dunia. Akan tetapi tujuannya adalah dalam rangka litakunu kalimatullah hiyal ulia. Lalu Rasul mengatakan, wa'lamu annal jannah tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah, ketahuilah, bahwa surga ada di tahta dhilalis suyuf, di bawah naungan pedang-pedang. Nas'alallah min fadlihi. Fal jannah tahta dhilalis suyuf alat yahmiluha al-mujahid fi sabilillah. Surga itu ada di bawah naungan pedang-pedang yang dibawa oleh mujahid yang jihad di jalan Allah. Bukan yang sembarangan. Bukan yang asal-asalan. Tidak semua. Jannah. Akan tetapi, al-jannah tahta dhilalis suyuf, yang di sana ditegakkan jihad fi sabilillah. Wa innal mujahid fi sabilillah idza qutil sara min ahli jannah. Karena kata Syekh, seorang mujahid fi sabilillah ketika dia terbunuh, maka dia menjadi ahli surga. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka dalam mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya, mereka mendapatkan rizki. Farihina bima atahum Allah min fadlihi. Mereka bangga, senang atas apa-apa yang Allah berikan untuk mereka di sisinya, dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Gembira terhadap orang-orang yang ada di belakang mereka, yaitu mereka yang mati syahid setelah mereka. Mereka bangga yang terhadap orang-orang yang syahid setelahnya, yang belum berjumpa dengannya. Ala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak terkenai rasa takut, tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak ada rasa sedih pada mereka. Yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadlin. Mereka senang, bergembira atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa anallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Fadilah jihad atau fadilah syahid fi sabilillah sedemikian agungnya. Maka Rasul memberitahu kepada kita, wa'lamu annal jannah tahta dhilali suyuf. Ketika kita berperang di jannah, kita mengangkat senjata karena Allah subhanahu wa ta'ala memerangi musuh-musuh Allah dalam rangka memuliakan kalimatullah. Maka jika kita gugur, kita akan mendapatkan surga yang Allah katakan mereka tidak mati, bahkan hidup di sisi Allah, mendapat rezeki mereka dalam keadaan gembira. Wasyahid idza qutil fi sabilillah fa innahu la yuhis bit ta'nah aw bid darbah ka'anha laysa bi syai ma yuhis illa an rawhah tahrut minad dunya ila an-na'imi daiman abadan. Rawhuhu tahrut minad dunya ila an-na'imi daiman abadan. Seorang syahid ketika terbunuh di jalan Allah, mereka tidak merasakan tusukan yang menusuk dirinya atau pukulan yang memukul dirinya. Ka'anna laysat bi syai, seolah-olah tidak ada yang terjadi pada dirinya kecuali hanya ruh yang berpisah dari dunia menuju kenikmatan yang abadi yang selalu didapati. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna al-jannah tahta dhilali suyuf. Karena demikian adanya, demikian nikmatnya, demikian mudahnya seorang mujahid ketika syahid di jalan Allah untuk mendapat surga. Wa'lamu anna al-jannah tahta dhilali suyuf. Barang siapa yang berperang karena Allah betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tujuannya adalah li'la kalimatillah, maka al-jannah tahta dhilali suyuf. Afanza, نعم سيد. الشيخ رحمه الله berkisah tentang seorang sahabat Anas bin Nadr. Dia mengatakan, ketika itu Anas mengatakan, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Aku dapati aroma jannah, bawangnya surga itu di bawah gunung Uhud. Kata Syekh, undur kaifa fatallahu masyamahu hatta syamma rihul jannah duna Uhud. Lihatlah seorang sahabat ketika dia berperang di jalan Allah, Allah bukakan penciumannya sehingga dia bisa mencium baunya surga di bawah Uhud. Belum meninggal, belum mati dia, belum syahid. Tapi keikhlasan ketika dia dalam peperangan, sampai dia bisa mencium aroma al-jannah di bawah gunung Uhud. Fakutilu syahidan radhiyallahu anhu. Setelah itu, beliau radhiyallahu anhu pun terbunuh syahid di medan perang. Walihada qala alaihi salatu wassalam, wa'lamu anna jannah tahta dhilali suyuf. Oleh karena itu, di dalam hadis ini, Rasul mengabarkan kepada kita, ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah naungan pedang. Fumakala alaih salatu wassalam. Setelah itu, Rasul pun berdoa, Allahumma munzil al-kitab wa mujriya sahab wa hazam al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Ini doa yang Rasul doakan, panjatkan kepada Allah ketika di dalam peperangannya. Doa yang bagi mujahid ayyadu bihi idza lakil adu. Doa ini yang sepatutnya diucapkan oleh seorang mujahid ketika berjumpa dengan musuh. Di dalam doa ini Rasul alaihissalam bertawasul bil ayat asy-syar'iyyah wal ayat al-kauniyah. Tawasul bi'inzal kitab wa'ul Qur'an al-Karim. Tawasul dengan diturunnya ke Al-Quran. Itu Al-Quran Karim. Ini adalah tawasul yang syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah. Juga tawasul bimujri istahab. Wahada ayatul kauniyah. Yang menjalankan awan. Rasul bertawasul dengan yang menjalankan awan, yaitu Allah SWT. Tidaklah ada yang bisa menjalankan awan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, "Law ijtama'at al-umam kulluha bi alat al-mu'addadatiha hal an tujri hadz sahab aw an tasrifa wajhu mastata'at ila dzalika sabila." Kalaupun semua orang di dunia ini berkumpul, ahli-ahlinya berkumpul menggunakan segala alat-alat canggihnya untuk menjalankan awan atau untuk mengalihkan jalannya awan, maka tidak mungkin mereka bisa mendapatkan jalan untuk itu. Karena yang menjalankan semua itu adalah kehendak Allah. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, maka tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Wa hazim al-ahzab, yang menghancurkan kelompok-kelompok, pasukan-pasukan, itu adalah Allah. Fa innallaha azza wa jalla wahdahu wallati yahzim al-ahzab. Allah lah saja yang bisa menghancurkan pasukan-pasukan itu. Di antaranya saya mengisahkan Allah hazam al-ahzab di ghazwat al-ahzab, di perangan ahzab, yaitu perang Khandaq. Allah lah yang menghancurkan pasukan-pasukan itu. Walati qad tajma'a fiha akthar min 10,000 muqatil haul al-Madinah. Ketika peperangan Ahzab atau perang Khandaq telah berkumpul sejumlah 10,000 pasukan dari orang kafir. Ini adalah gabungan dari kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi sekitar Madinah. Mereka berserikat untuk menghancurkan Rasul dan para sahabatnya, untuk memerangi Rasul dan para sahabatnya. maka 10.000 orang itu mengepung Madinah. Ini kalau nggak salah terjadi pada tahun kelima setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Karena di antara orang Yahudi atau suku Yahudi diusir, mereka marah, maka mereka memprovokasi agar adanya serangan kepada Rasul dan para sahabatnya. Maka dikepunglah. Jumlah muslimin tidak sebanyak itu pasukannya. Tidak separohnya. Ada yang mengatakan 3.000, ada yang mengatakan kurang dari 1.000. Walhasil, tidak sebanding. Akan tetapi, keadaan yang seperti ini, Allah turunkan pasukannya, maka di dalam peperangan Ahzab, Allah hancurkan mereka. Maka saya mengatakan, lakinna Allah Ta'ala hazamu wa radda Allah alladhi kafaru bi ghairihim lam yanalu khaira. Maka Allah hancurkan mereka, orang-orang kafir, dan mereka marah, tidak memperoleh apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan. Fa'arsala 'alaihim rihan wa junudan zalzalat bihim wa kafa'at hudurahum wa asqatat hiyamahum wa sara la yastaqirru lahum qarar. Maka Allah kirimkan kepada mereka angin yang kencang, tentara-tentara yang menghancurkan mereka, yang akhirnya tempat-tempat makanan mereka pun terbalik, kemah-kemah mereka hancur berantakan, sehingga mereka tidak bisa menjalankan apa yang telah mereka putuskan. Semula mereka akan menghancurkan Nabi, tapi dengan diutusnya angin sampai memporak-porandakan mereka. Angin itu bukan sembarang angin. Tabarih syadidah baridah syarqiyah hatta la baqaw wansarafu. Angin ini adalah yang kencang, yang dingin. Mereka ditimpa angin, angin yang sangat dingin, sehingga ketika kemahnya hancur, makanan mereka hancur, tidak bisa makan, mereka tidak bisa berlindung. Dalam kondisi angin yang sangat-sangat dingin, mereka tidak bisa bertahan, maka mereka pun pergi semua, tidak bisa menyerang Rasul dan para sahabatnya. Kondisi seperti ini dikisahkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ بِمُؤْمِنِينَ قِتَالًا. Maka Allah serang mereka, orang-orang kafir, dalam keadaan mereka marah, tidak memperoleh kebaikan yang mereka tuju. Dan Allah cukupkan bagi orang-orang mukmin dari peperangan. Si mukmin tidak perlu berperang. Allah kirimkan tentaranya yang Allah kehendaki. Allah kirimkan angin dingin kepada mereka, sehingga mereka semua dalam keadaan berantakan pulang. Allah Azza wa Jal huwal hazimul ahzab. Ini yang penting perlu kita sadari, bahwa Allah lah yang menghancurkan tentara-tentara itu. Laisat quwwatul insan alladzi tahzam. Bukan kekuatan manusia yang menghancurkan pasukan-pasukan musuh itu. Bal huwa sababun qad tanfa'u wa qad la tanfa'. Yang namanya kekuatan itu yang menjadi sebab terus perlu kita upayakan. Tetapi yang perlu kita sadari, kekuatan yang menjadi sebab itu bisa bermanfaat, tidak bisa kadang pula tidak bermanfaat. wa nahnu ma'murun bi fi'l sabab bi fi'l as-sabab al-mubah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusahakan sebab yang mubah. Artinya kita diperintahkan untuk mengkondisikan diri kita, bersenjata, melatih diri untuk melawan musuh. Itu semua asbab yang Allah perintahkan kepada kita. Selama sebab-sebab itu mubah, kita diperintahkan. Tetapi harus kita yakini, al-hazim haqiqah wa Allah azza wa jal. Yang menghancurkan musuh, hakikatnya adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi hadzal hadits iddatul fawaid. Sekarang, setelah Syekh menerangkan itu semua, menyadarkan kita bahwa yang menghancurkan pasukan bukanlah manusia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh sombong. Ketika peperangan itu, kita yang menghajar mereka. Bukan itu. Tetapi harus kita yakini bahwa Allah lah yang menghancurkan musuh-musuh. Dengan demikian, kita tidak takut dengan sedikitnya jumlah kita, walaupun kita harus berhitung tentang sebab musabab. Kita tidak takut pula karena musuh persenjataannya modern dan sebagainya, karena kita yakin bahwa yang menghancurkan musuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh tutup pembahasan ini dengan faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang sedang kita baca ini. Fabi hadzal hadis iddatul fawaid. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, di antaranya bukan terbatas dengan apa yang saya sebut, cuma di antaranya adalah yang pertama, alla yatamannal insan liqal adu. Jangan sampai kita berharap-harap berjumpa dengan musuh. Ini yang pertama. Akan tetapi Syekh mengingatkan kepada kita, larangan ini bukan berarti larangan kita berharap mati syahid. Wa hadza ghairu tamanni asy-syahadah. Berbeda. Berbeda antara berharap berjumpa dengan musuh dengan berharap mendapati syahadah, mati syahid. Tamanna syahadah jais wala manhi anhu bal qad yakun ma'muran bihi. Berharap memperoleh syahadah, memperoleh mati syahid itu sesuatu yang dibolehkan, bahkan bisa-bisa itu adalah perintah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Amma tamanni liqal adu fala tatamannahu li'annahu naha an dalik. Adapun berharap-harap berjumpa dengan musuh, sesuatu yang terlarang. Jangan kau berharap berjumpa dengan musuh. Jadi ada perbedaan. Berharap berjumpa dengan musuh dengan berharap mendapatkan syahadah. Di dalam kita, harapan kita memperoleh syahadah, syahid, itu ada jaminan untuk kita masuk surga. Kalau kita bisa mati syahid yang sesungguhnya, maka di sana ada surga. Maka bolehnya kita berharap mati syahid. Kalau kita berharap berjumpa dengan musuh, belum tentu kita bisa bersabar ketika berjumpa dengan musuh. Karena banyak orang yang sebelum peperangan seolah-olah gagah berani menantang-nantang, berharap-harap berjumpa dengan musuh. Tetapi ketika berjumpa dengan musuh, mereka menjadi takut dan mundur ke belakang. Terjatuhlah dia pada perbuatan yang dosa. Kalau sampai mati, wal-iyazubillah, maka dia dalam mati dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dilarang berharap-harap berjumpa dengan musuh Tetapi diperintahkan kita untuk memohon kepada Allah mati dalam keadaan syahid. Semoga jelas perbedaannya. Yang kedua, yang diperintahkan dalam hadis ini adalah ayas al insanullah al afiyah. Rasul memerintahkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah al afiyah, keselamatan, kesehatan. Li'anna al-afiyah was-salamah la yu'adilu syai, karena kesehatan, keselamatan tidak ada bandingannya. Fala tatamanna al-hurub wala maqatilah wa as'alullah al-afiyah wal-nasr li dinihi. Walakin idha laqaitum al-adu fasbir. Hendaknya jangan sampai kita berharap-harap peperangan, jangan berharap-harap kita berjumpa dengan musuh, tapi mintalah al-afiyah dan pertolongan dalam agamanya. Kalau ternyata Allah takdirkan kita berjumpa dengan musuh, berhadapan dengan peperangan, yang Rasul wasiatkan pada kita adalah fasbiru, bersabarlah, bersabarlah. Hal yang lain, anahu yanbagi li amir jais au sariyah ayyarsit bihim wa alla yabdul qital illa fi waqtil munasib. Nah, di dalam hadis ini juga ada nasihat bagi para pemimpin, para komandan yang membawahi tentara-tentara. Maka ketika dia mengomando, hendaknya dia komando anak buahnya dengan lemah lembut, dengan perasaan kasih sayang. Janganlah memulai peperangan kecuali di saat yang munasib, saat yang cocok. Jangan asal-asalan menentukan saat peperangan. Harus ada perhitungan-perhitungan terhadap tentaranya. Harus ada hitungan. Salkan munasiban min nahiyah yaumiyah atau min nahiyah fasaliyah. Hitungan yang perlu dihitung adalah hitungan hari. Misalkan dalam satu hari ada waktu yang tepat, ada waktu tidak tepat, ada yang waktu berat untuk tentaranya, ada waktu yang cocok untuk tentaranya. Perlu dihitung. Contoh dalam kasus ini, Rasul menyontohkan untuk memulai setelah tergelincirnya matahari. Jangan sampai pasukan itu berpanas-panasan yang akan mengakibatkan dia tertimpa panas terik yang akan berakibat pada dirinya, pada kekuatannya. Maka ambillah keputusan yang strategis baik waktunya. Atau juga dalam musim. Pemasalan fi ayami saif la yanbaghi ayataharra al-qital fihi li'anna fihi masyaqqah. Jangan kita memerintahkan untuk peperangan, menetapkan peperangan itu di musim panas. Karena kalau kita tetapkan peperangan itu musim panas, rasanya berat untuk dilalui oleh pasukan-pasukan. Maka jangan itu. Kalau memungkinkan ditunda, maka jangan lakukan peperangan itu di musim panas. Fi ayyamil bard syadid la yataharra dzalik. La yataharra dzalik aidan. Li anna fi dzalika masyaqqah. Demikian pula ketika musim dingin yang sangat, jangan engkau tetapkan peperangan di musim dingin sangat, karena itu berat bagi pasukan. Lakina idza amkan ayyakuna baina bain. wa yakuna fi kharif, fi kharif, fa hadza ahsan ma yakun, kata Syekh. Kalau bisa memilih, maka lakukanlah peperangan itu di musim semi, musim gugur. Maka waktu itu sangat tepat untuk peperangan. Kalau mungkin memilih, maka lakukan di kondisi yang memungkinkan. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, annahu yanbaghi lil insan ayyad'u bihadzal du'a. Ketika seseorang berhadapan dengan musuh, hendaknya dia berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul, Allahumma munzilal kitab wa mujiyaz sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Hendaknya berdoa dengan doa ini ketika berjumpa dengan musuh. Yaitu doa al-a'da bil hazim li'an al-a'da'uka wa'ada'ullah wa'adnallah wa innal kafir laysa aduwullak wahdat bal huwa aduwullak wali rabbik wali anbiya'ihi wali malaikatihi wali rasulihi wali kulli mu'min. Perlu diketahui bahwa kita berdoa kepada Allah untuk kehancuran pasukan-pasukan musuh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu bukan hanya musuhmu, tetapi dia adalah musuh Allah, musuh para anbiya-Nya, musuh nabi-nabi-Nya, musuh malaikat-Nya, musuh para rasul, dan juga musuh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita doa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah hancurkan apa pasukan-pasukan orang kafir itu. Naam. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, maka di dalam hadis yang terakhir ini kita diperingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam agar kita tidak berharap untuk berjumpa dengan musuh, tetapi ketika kita berjumpa dengan musuh diperintahkan untuk bersabar. Jangan mundur, jangan takut. Mohonlah kepada Allah kemenangan, mohonlah kepada Allah kehancuran orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.